إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ahibbah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tafsir yang kita jalani pada pertemuan yang lalu berakhir ayat ke-32 pada surat An-Naba. Naam. Di mana Allah Jalla wa'ala berbicara tentang keadaan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Setelah tadinya Allah juga sudah menyebutkan bagaimana keberadaan al-mujrimin, mereka yang melakukan dosa, pelanggaran, mendustakan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala dan bagaimana akibat yang mereka dapati. Maka sejak ayat ke-31 Allah beralih membicarakan keadaan hamba-hambanya yang berbahagia. Merekalah kaum al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, demikianlah sifatnya Al-Quran adalah sifat mathani. Apa maknanya sifat mathani? Sebagaimana telah diterangkan, Al-Quran ini bersifat mathani. Man yujib, sifat mathani, jika padanya disebutkan tentang hukuman, maka disebutkan pula tentang pahala. Jika disebutkan di sana pahala, maka disebutkan pula tentang hukuman. Jika disebutkan di sana orang-orang yang berbuat kebaikan, maka di sana disebut orang-orang yang berbuat kejelekan. Jika di sana disebutkan kebenaran, maka disebutkan pula kebatilan. Artinya apa? Berimbang. Bukankah pada surat An-Naba ini tadinya Allah Jalla wa'ala berbicara tentang al-mujrimin, orang-orang yang berdosa dan bagaimana akibatnya? Maka pada ayat berikutnya ke-31 Allah beralih yang berlawanan dengan keadaan mereka dan bertolak belakang dari mereka yang tadinya membangkang, melanggar terhadap ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Maka di sini Allah berbicara tentang hambanya yang selalu takwa, yang selalu beriman setiap apa yang Allah Jalla wa'ala turunkan. Maka disitulah dikatakan sebagai sifat matani. Ya, bisa dipahami? Al-Quran memiliki sifat matani. 6. Dua belah pihak. 6. Yang keduanya saling bertolak belakang. Dan juga dengan itu agar hamba di dalam hidup ini di antara dua sikap, memiliki dua sikap, yakni rasa takut dan rasa harap. 6. Rasa takut terhadap azab Allah Jalla wa'ala, kalau nanti disebabkan karena perbuatan dosanya akan mendapatkan ancaman, mendapatkan azab, maka harus ada padanya rasa takut ketika seseorang tadi berbuat dosa. Dan ketika seseorang telah melakukan kesalahan, maka dia ingin kembali kepada Allah Jalla wa'ala, maka di sana ada harapan Allah Jalla wa'ala untuk mengampuninya. Rasa takut dan rasa harap. 6. Dan tidak boleh keduanya saling mendominasi. 6. Ketika rasa takut mendominasi, maka dia akan terjatuh pada sikap putus asa dari rahmat Allah. Naam, apa? Rasa takut jika mendominasi, maka akan terjatuh pada sikap putus asa dari rahmat Allah. Artinya, dia seakan-akan tidak memiliki harapan untuk bisa diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. Naam, karena rasa takut yang mendominasi. Ketahuilah Allah Jalla wa'ala itu maha pengampun terhadap hamba-hambanya, mengampuni dosa-dosanya, terbuka bagi hamba yang mau kembali kepadanya. Maka janganlah berputus asa. Sebaliknya ketika rasa harap mendominasi, maka demikian juga akan berakibat binasa kepada pelakunya. Terlalu besar rasa harap, dia berbuat dosa, harapannya, dan dia selalu menyatakan bahwa Allah Jalla wa'ala itu maha pengampun kalau dia berdosa, sehingga dengan itu membuat dirinya termudah-mudahan di dalam masalah dosa, akhirnya berbuat dosa lagi. Ketika diingatkan Allah Jalla wa'ala itu maha pengampun, sehingga akhirnya terlalu besar rasa harapnya, 6, sehingga bermudah-mudahan di dalam melakukan dosa. Selain Al-Quran sebagai sifat matani, juga agar jiwa tidak merasa bosan. Kalau disebutkan tentang hukuman saja tanpa ada pahala, kalau disebutkan tentang akibat orang-orang yang mujrimin, tapi di sisi lain tidak disebutkan bagaimana nasib yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman, maka jiwa ini terasa kemudian mengecil, seakan-akan tidak ada rasa harap lagi, pintu untuk dia ingin berbuat kebaikan. Nah, sehingga dengan itu Allah jadikan ayat-ayatnya tadi bervariasi agar jiwa ini tidak bosan mengingat satu keadaan saja dan memperpanjang lebarnya tanpa menyebut perkara-perkara yang menjadi kebalikannya. Itu setidaknya. Al-Quran memiliki sifat matani, dan kita telah tahu maksudnya, dan juga Allah turunkan ayat tadi sesuai dengan fitrah. Nah, agar berimbang, agar jiwa ini tidak bosan. Maka di ayat ke-31 Allah menyatakan, Inna lil muttaqina mafaza. Inna sebagai huruf taukid. Jika kalian dapati huruf inna, seringkali dan banyak kali dalam ayat Al-Quran dan demikian pula hadis, inna adalah kata penguat atau taukid yang kemudian diartikan dalam bahasa kita sungguh atau sesungguhnya. Bukankah kata sesungguhnya berfungsi untuk menguatkan kalimat yang datang setelahnya? Inna lil muttaqin, sungguh bagi orang yang bertakwa. Ketika hanya disebutkan al-muttaqin, orang yang bertakwa itu mafaza, akan mendapatkan keberuntungan. Nah, maka akan beda rasanya ketika disebutkan kata penguat, inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu mafaza, akan mendapat tempat kemenangan atau keberuntungan. Bukankah demikian? Rasa atau penekanan dalam hati itu beda ketika ditambahkan tadi kata penguat. Nah, bukan berarti kata penguat tadi yang tadinya tidak kuat kemudian dikuatkan dengan inna. Tidak. Sesungguhnya firman Allah Jalla wa'ala tanpa kata penguat pun itu sudah hak adanya. Apalagi ketika disertakan padanya kata penguat diantaranya inna. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu mafaza, akan mendapatkan keberuntungan. Ayat ke-32 Allah katakan wahhadaiqa wa a'naba. Di antara keberuntungan atau kenikmatan yang diperoleh bagi mereka adalah hadaiq wa a'naba. Apa makna hadaiq? Kebun ataupun taman. Dan itu adalah kata dalam bentuk jamak. Apa bentuk tunggalnya atau mufradnya? Hadiqatun. Maka jamaknya hadaiq. Wa a'naba, dan juga a'nab. A'nab jamaknya inab. Inab artinya anggur. Anggur-anggur. Bukankah anggur itu bagian dari kebun? Apa jawabannya? Naam. Sudah termasuk dari sekian buah-buahan, tidak terkecuali anggur. Maka mengapa di sini Allah sebutkan secara khusus? Mengapa Allah tidak hanya sebutkan hadaiqa saja, dan di sana adanya kebun-kebun, jannah itu, tetapi kemudian Allah tambahkan wa'a'naba, dan juga buah-buah anggur? Apa yang sudah kita sebutkan? Menunjukkan bahwa di kebun itu yang mendominasi adalah buah anggur. Sehingga Allah perlu sebutkan secara khusus. Dan di sisi lain buah yang satu ini memiliki sekian keutamaan. Sekian manfaat. Maka Allah sebutkan secara khusus. Hadaiqa wa a'naba, dan kebun-kebun, taman-taman, dan juga anggur, buah anggur yang telah Allah persiapkan bagi al-muttaqin. Berikutnya ayat ke-33. Atau sebelum kita lanjutkan, kita bacakan terlebih dahulu apa yang disebutkan dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah. Lamma dzakara halal mujrimin. Sudah ketemu? Antum simak. Sudah diketemukan? Lamma dzakara halal mujrimin. tatkala zakara Allah Jalla wa'ala menyebutkan halal mujrimin. Apa makna hal? Apa hal itu? Keadaan yang juga sudah menjadi bahasa kita. Hal. Bagaimana halmu? Bagaimana keadaanmu? Ya. Yang itu dari bahasa Arab di Indonesia kan. Lamma zakara halal mujrimin. Ketika Allah menyebutkan keadaan al-mujrimin. Siapa mujrimin? Dalam mereka yang berbuat dosa. Zakara ma'alil ma'alal muttaqin. Maka di saat itu Allah juga zakara menyebutkan ma'alal muttaqin. Nasib atau keberadaan al-muttaqin. Keberadaan orang-orang yang bertakwa. Faqala, maka Allah Jalla wa'ala sebutkan pada firman-Nya, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu adalah keberuntungan. Alladzina taqau sukhta rabbihim. Siapa muttaqin itu? Alladzina taqau, yakni orang-orang yang menjaga diri, sukhta rabbihim, dari kemurkaan Rabb mereka, dari kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Dia berusaha menjaga dirinya agar tidak menerjang dari apa yang telah digariskan, ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang diperintahkan dia jalan, yang dilarang dia jauhi. Dia jaga itu agar tidak menjadi sebab kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Bittamassuki bita'atih, dengan tamassuk, dengan berpegang teguh, dengan tetap bita'atihi, mentaatinya. Wal inkifafi, dan juga menahan diri. Amma yakrohu, dari apa yang tidak disukainya. Tidak disukai oleh Allah Jalla wa'ala. Dia berusaha apa? Al-inkifaf. Al-inkifaf maknanya menahan diri. Al-inkifaf amma yakrohu. Menahan diri dari apa yang Allah benci. Falahum mafazun wa munjiyun. Maka untuk mereka mafazun, kemenangan. Wa munjiyun, munji artinya keselamatan. Wa ba'uda atau wa bu'di anin nar, dan dijauhkan dari an-nar. Naam. Ketika dia telah lakukan itu semua, maka akan mendapatkan mafazun, munjiyun, wa bu'di anin nar. Keselamatan, kemenangan, dan juga dijauhkan dari azab. Wa fi dzalikal mafazu lahum. Maka yang demikian itu, dalam kemenangan itu, mereka akan memperoleh. Lahum. Buat mereka akan mendapatkan hadaiqah. Wa a'naba. Hadaiq hiya al-basatin. Bustan-bustan. Kebun-kebun. Al-jami'ah. Yang terhimpun. Di asnafil asjari. Naam. Berbagai jenis pohon. Naam. Az-zahiyah. Yang menarik. Fitsimari. Dan juga buah-buahan padanya. Allati tanfajiru baina khilaliha al-anhar. Yang mengalir di sela-selanya al-anhar, sungai-sungai. Bagaimana kita bisa bayangkan kenikmatan tersebut? Wa khussa al-a'nab, dan dikhususkan a'nab, anggur, li syarafiha wa kathratiha, karena keutamaannya, wa kasratiha, dan juga karena jumlahnya yang banyak, fi tilkal hadaiq, di kebun-kebun tersebut. Maka antum berikan tanda li syarafiha wa kasratiha, agar teringat bagi antum seterusnya insyaallah taala mengapa Allah perlu menyebut secara tersendiri kata a'nab, yang padahal itu sudah termasuk hadaiq. Maka jawabannya itu li syarafiha wa kasratiha. Apa maknanya li syarafiha? Karena syarafnya, karena kemuliaannya atau keutamaannya. Wa kasrah, kasrah artinya banyak, jumlahnya yang banyak. 6. Berikutnya ayat yang ke-33. Kenikmatan pula di dalam jannah yang akan diperoleh bagi al-muttaqin. Wa kawa'iba atraba. Wa kawa'iba atraba. Kawa'ib adalah jamak dari kata ka'ib. 6. Jamak dari kata ka'ib, yang sinonimnya adalah an-nahid. An-nahid. Maka dengan itu apa maknanya wa kawa'ib? Kawa'ib adalah gadis-gadis yang menonjol payudaranya. 6. Yang montok payudaranya dan tidak berkerut. 6. Itu namanya kawa'ib. 6. Seperti layaknya mata kaki. Mata kaki dalam bahasa Arab dinamakan ka'ab. Ma asfala minal ka'baini. Ya. Fafinnar. Apa yang melembar melebihi ka'bain. Ka'bain dua mata kaki. Kalau satu mata kaki ka'ab. Ka'bun. Ketika dua mata kaki ka'bain. Ya. Atau seperti ayat tentang wudu, ya ayyuhalladzina amanu. Naam. Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki kalian. Naam. Maka kawa'ib itu juga satu jenis kata yang sama. Kaf, ain, ba. Ka'ib jamaknya kawa'ib. Maka di sini maksudnya gadis-gadis yang memiliki payudara yang menonjol dan tidak berkerut. 6. Itu menunjukkan atau gambaran mereka masih muda belia. 6. Masih dalam kondisi yang segar. Yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah sekitar usia 33 tahun. Nah, kata beliau menjelaskan tafsirnya, wa kawa'ib wa hiya an-nawahid. An-nawahid bagaimana tadi sinonimnya, jamak dari kata an-nahid. Allati la tatakassar tadiyahunna min syababihinna. Naam. Wa quwwatuhunna wa nadaratuhunna. Adalah mereka an-nawahid, istri-istri allati la tatakassar tadiyaha wa min sibabihinna, yang jelita, yang tidak kendor dada-dada mereka. 6. disebabkan karena usia mereka yang muda, dan juga waquwwatuhunna, mereka adalah gadis yang kuat, wa nadaratuhunna, dan juga gadis yang menawan. Atraba wa kawaiba atraba, atrab allati ala sinnin wahid mutaqarib, yang mana usia mereka itu mutaqarib, saling atau hampir berdekatan. Wa min adatil atrab an yakunna muta'allifat muta'ashirat, dan biasanya yang sebaya itu, min adatil atrab, dengan yang sebaya seperti itu, muta'allifat, adalah lebih ramah. Pemuda dan pemudi usianya yang hampir berdekatan tadi, maka kecintaan itu semakin kuat dibandingkan yang satu muda, yang satu sudah jaraknya agak jauh usianya. Muta'asyirat adalah pandai untuk bergaul, karena sama-sama satu dengan lainnya mengetahui sifatnya, sifat kepemudaannya. Demikianlah sifat gadis-gadis yang Allah siapkan di jannah bagi al-muttaqin. Nah, Allah berikan sebagai balasan apa yang telah mereka lakukan, ketakwaan selama di dunia. وَذَلِكَ السِّنُّ الَّذِي هُنَّ فِيهِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةٌ, usia mereka itu di dalam jannah sekitar ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةٌ, 33 tahun, فِي أَعْدَلْ سِنَّ الشَّبَابِ, usia pemuda yang paling ideal. Nah, demikian Allah Jalla wa'ala berikan kenikmatan-kenikmatan dalam jannah, salah satunya wa kawaiba atraba. Nah, di dunia orang yang bertakwa disuruh menahan diri dari pandangannya terhadap lawan jenisnya, disuruh menahan diri dari kebinasaan, terjerumusnya kepada zina wal iyadu billah, bermula dari pandangan, kemudian dari lisannya janji, kemudian dari langkahnya kaki, sehingga mengantarkan kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, semua ketika mereka lakukan itu, menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka Allah tidak biarkan untuknya, melainkan Allah balasi nanti di jannah berupa gadis-gadis yang menawan, yang menarik, Allah ganti di dalam al-jannah. Oleh karenanya, kita hendaknya bisa untuk istiqamah, menjauhkan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Demikian godaan di sekitar kita, tidak terkecuali an-nisa, kaum wanita, terbuka auratnya, di sana sini terlihat. Nah, maka kita diperintah oleh Allah Jalla wa'ala untuk menahan diri pandangan kita, dan semuanya akan Allah balasi bagi kita yang konsekuen di dalam menjalankan syariat Allah Jalla wa'ala dengan kenikmatan-kenikmatan nanti di jannah. Maka tadi telah disebutkan kawaib adalah jamak dari kata kaib. Atrab juga kata dalam bentuk jamak. Bentuk tunggalnya dirbun. Nah, dirbun jamaknya atrab. Apa atrab? Al-aqran fis-sinni. Nah, usia yang saling berdekatan, atau bahasa kita sebaya, seumuran. Itu namanya atrab, jamak dari kata tirbun. Berikutnya kenikmatan yang Allah sebutkan setelah hadaiqa wa a'naba, demikian pula setelah kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Wa ka'san bukan satu kata tetapi di situ waw kemudian ditambah ka'as. Apa ka'as? Ka'as itu gelas, ka'as itu juga piala. Naam. Gelas-gelas atau piala-piala dihaqa yang penuh berisi minuman. Berkata Syekh Abdurrahman rahimahullah mamlu'atun min rahiq. Yang mana gelas-gelas tadi mamlu'ah dipenuhi min rahiq dari rahiq yang sangat lezat. Lazzatun lisyaribin, yang lezat dirasakan bagi asyaribin, orang-orang yang meminumnya. Mamlu'atun min rahiqin lazzatun lisyaribin. Yang mana gelas itu dipenuhi dengan minuman, yang minuman tadi berupa khamar. Nah, berupa khamar dan juga selainnya. Maka untuk kita tahu lebih lanjut pensifatannya, bisa kita hubungkan dengan surat Muhammad ayat yang ke-15. Surat Muhammad ayat yang ke-15 di sana menyebutkan kenikmatan jannah pula. Allah Jalla wa'ala menyebutkan anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Kata Allah anharun. Apa anhar? Sungai, jamak dari kata nahar. Sungai-sungai min ma. Naam, dari air. Min ghairi asin. Min ma'in ghairi asin. Sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Min ghairi asin, tidak berubah rasa dan juga tidak pula berubah baunya. Wa anharun min labanin, dan juga sungai-sungai dari air susu. Lam yataghayyar ta'muh, tidak berubah rasanya. Yang ketiga, wa anharun, dan juga sungai-sungai. Min khamrin, dari khamr. Lazzatil lisyaribin, yang lezat rasanya bagi peminumnya. Sudah berapa? 3. Yang keempat, wa anharun min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari asal. Apa asal? Madu. Musaffa. Apa musaffa? Yang disaring. Kita ulang. Ada 4. Wa anharun min ma'in ghairi asin. Min ma'in ghairi asin. Yang kedua, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Yang ketiga, wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Yang keempat, wa anharun min asalin musaffa. Ada yang bisa mengulang? Semua awal katanya anhar. Tinggal apa yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat. 6. Siapa yang memberanikan diri untuk mengulang? Ya sudah, saya bantu. Anharun. Apa? Min ma'in ghairi asin. Dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Yang kedua, wa anharun min laban, dari laban, apa laban? Susu. Lam yataghayyar, apa lam yataghayyar? Tidak berubah ta'muhu, apa ta'muhu? Rasanya. Yang ketiga, wa anharun min khamar, dari khamar, lazzatin lisyaribin, yang lazzat lisyaribin, bagi peminumnya. Yang keempat, wa anharun min asalin musaffa. Nah, coba, siapa yang berani? Ayat, fadol. Enam. Jangan asin, jangan. Asin. Enam. A-nya yang panjang, sin-nya yang pendek. Asin. Ulangi. Tidak pakai waw. Nanti setelahnya baru pakai waw. Iya. Satu. Lam. Wa anharun lam yataghayyar ta'muhu. Yang ketiga, wa anharun min labanin. Min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Yang ketiga, ladzatin. Nah, yang keempat, min asalin musaffa. Apa yang bisa mengartikan ganti yang lain selain Ismail? Anharun min ghairi, min ma'in ghairi asin, apa artinya? Sungai-sungai min ma yang berisikan air, ghairi asin, yang tidak berubah bau dan rasanya. Wa anharun min labanin, sungai-sungai yang berisikan air susu. Lam yataghayyar ta'muhu, apa Nurdin? Tidak berubah rasanya. Wa anharun min khamrin, sungai-sungai yang berisikan khamar. Lazzah, apa lazzah itu? Lazzat. Lazzat itu bahasa Arab. Asalnya lazzah. Jadilah lazzat bahasa Indonesia. Bahasa Arab di Indonesia kan. Kenapa sudah terkumpul dari tadi malam? Tadi malam sudah tiga. Bahasa Arab di Indonesia kan. Tambahkan sekarang lagi. Tulis. Nah. Sekian banyak bahasa Arab di Indonesia kan. Jadi bahasa Indonesia. Cuma kita remang-remang saja, tidak tahu kalau itu asalnya bahasa Arab. Hari dalam sepekan saja bahasa Arab semua. Senin, Isnain. Apa Isnain itu? Hari kedua. Selasa, As-Sulasa. Hari ketiga. Rabu, Arbi'a. Kali di Indonesia paling enggak biar gampang, Rabu. Rabu, Arbi'a, Arba. Berapa Arba itu? Hari keempat. Kamis. Kamis. Kamis itu hari kelima. Enam. Jum'ah. Jum'at. Dari kata jama'ah. Tempat berkumpulnya muslimin. Id. Sholat Jum'at. Ya. As-Sabt. Sabtu. Bagaimana pernah kita sebutkan salah satu makna subata, waja'alna naumakum subata, dan kami telah jadikan tidur kalian subata, istirahat. Jadilah Sabtu, ya. Kemudian Ahad, wahid, hari pertama. Enam. Entah minggu itu dari bahasa apa, yang jelas bahasa Arab adalah Ahad, hari Ahad. Ahad, Isnin, Tsulatsa, Arba'a, Kamis, Jum'ah, Sabt. Naam. Ya. Kalau tidak diingatkan, terasa itu dari bahasa apa, padahal itu dari bahasa Arab. Perlu diingatkan. Jadi negeri ini adalah bagian dari negeri muslimin. Ya. Antara bahasanya sudah sekian persen asalnya dari bahasa Arab. Musyawarah, permusyawarat. Nah, rakyat, ra'iyah, ra'iyatun, ya, itu rakyat, kemudian jadi bahasa kita rakyat. Nah, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian akan diminta pertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya. Rakyat itu namanya yang dipimpin. Enam. Adil, madrasah, dan sekian banyak. Sehingga kalau antum mau bukukan, ya antum cicil sedikit demi sedikit yang sudah pernah disebutkan. Kembali kepada 6. Wa anharun min khamrin. Nah, dan sungai-sungai yang berisikan dengan khamar, lazzah. Nah, kita tadi berawal dari lazzah. Yang lezat lisyaribin, bagi mereka yang meminumnya. Dan yang keempat, wa anharun, sungai-sungai, min asal, dari asal, dari madu, musaffa, yang disaring. Akhirnya jernih, bersih madu tadi. Itulah sifat sungai yang ada di dalam jannah. Nah, yang semoga Allah Jalla wa'ala berikan, Allah kehendaki bagi kita untuk bisa menikmatinya. Wa ka'san dihaqah. An-Naba' ke-34. Antum berikan catatan dihubungkan dengan surat Muhammad ayat ke-15. Berikutnya ayat yang ke-35. La yasma'una fiha. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. La yasma'un, asal katanya yasma'un adalah yasma'. Yasma' fi'il mudhari'. Karena jamak jadilah yasma'una. Apa yasma'? Yasma'un, mendengar. Akan tetapi diawali dengan la. La di situ berarti tidak. La yasma'un, mereka tidak mendengar. Fiha, di dalamnya. Di dalam apa itu? Dalam jannah. Mereka tidaklah mendengar di dalam jannah itu lagwan. Lagwan diartikan dengan perkataan yang sia-sia. Wala kidzaba, dan tidak pula kidzab. Kidzab adalah perkataan dusta. Mereka sesungguh di dalam jannah itu tidak mendengarkan perkataan yang sia-sia dan tidak pula kedustaan. Maka kita coba telusuri arti sebenarnya dari kata lagwan. Al-lagwu adalah al-batil. Mungkin antum pernah tahu, dan insyaAllah harus tahu seluruh ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Wa minan nasi, dan ada sebagian dari manusia ini, mayyashtari, yang memperjualbelikan lahwal hadith. Lahwun adalah kata yang, al-hadith adalah perkataan, lahwun adalah ucapan yang kosong, yang sia-sia. Mayyashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah, ghairi ilm, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Secara literal adalah maknanya perkataan yang kosong, sia-sia, tidak ada gunanya. Sementara penafsirannya adalah al-ghina, yakni nyanyian dan musik. Maka di ayat itu surat Luqman, jika tidak salah adalah ayat yang kelima, Allah menyatakan ada sebagian manusia ini yang memperjualbelikan lahwal hadith. Nah, sampai sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, jika tidak salah, bersumpah, Allahi la ilaha illa huwa huwal ghina. Demi Allah, yang tidak ada ilah melainkan hanya dia. Sesungguhnya lahwal hadith pada ayat tersebut adalah al-ghina, yakni nyanyian. Alhasil kita dapatkan juga kata itu dalam Al-Quran. Maka lahwan adalah al-batil, perkataan yang batil. Sebagaimana juga hadis menyebutkan Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhthub faqad laghauta. Pernah antum dengar ini? Mungkin kalau antum salat di masjid-masjid na'am, maka khatib sebelum naik Jumat, si Bilalnya memegang tongkat, kemudian akan diserah terimakan kepada khatibnya. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhthub faqad laghaut. Ya. Makna kalimat atau hadis itu idza qulta li sahib sahibika, jika engkau katakan kepada saudaramu ansit, diamlah yaumal jum'ah, di saat hari Jum'ah, di saat khatib sedang berkhutbah, wal imamu yakhthub, khatib atau imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka sungguh telah sia-sialah Jum'atmu. Menunjukkan larangan berbicara selama khatib sedang berkhutbah. Nah, sekalipun pembicaraannya itu bermaksud baik, ketika ada yang bersendagurau, ketika ada yang ribut, kemudian kita kasih tahu, diam kamu. Nah, maka oleh karenanya menahan diri sampai khatib selesai berkhutbah. Nah, alhasil pada hadis itu adanya kata laghauta, laghun yakni sia-sia. Yang menunjukkan bahwa ahlul jannah lam yatakallamu bilaghwin, mereka tidak berbicara dengan ucapan yang sia-sia. Bikhilaf ahli dunia, berbeda dengan penduduk dunia. Nah, yang pembicaraannya tidak terlepas padanya dengan laghwun. Adapun di jannah sudah tidak ada lagi laghwun. Dan bukan hanya laghwun, walakidzaba, tidak ada kedustaan. Tidak didapati lagi ucapan dusta di dalam jannah. Jannah itu bersih, suci. Nam, dari segala yang mengotorinya. Maka sungguh ini juga merupakan kenikmatan. Berkata Syekh Abdurrahman rahimahullahu taala, la yasma'una fiha lagwan. Artinya kalaman la fa'idah fi. Perkataan atau pembicaraan yang tidak ada faedahnya. Beliau ingin memberikan makna lagwan, yakni kalaman la fa'idah fihi, pembicaraan yang tidak ada faedahnya. Wala kiddabah, dan tidak pula kiddabah artinya isman, isman dosa. Tidak ada pembicaraan yang mengandung dosa pula. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Jalla wa'ala firmankan, ada salah satu ayatnya, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Pada surat Al-Waqi'ah, antum berikan keterangan, lihat surat Al-Waqi'ah ayat ke-25-26. Saling menguatkan penjelasan ayat ini dengan ayat yang lainnya. La yasma'una fiha, mereka tidak mendengarkan di dalamnya laghwan, perkataan yang sia-sia, wala ta'thima. Ta'thim artinya perkataan yang menimbulkan dosa. Sama dengan kata ismun. Tidak mereka dengarkan itu. Illa qilan salama salama. Melainkan yang terdengar oleh mereka, salaman, salaman. Ucapan salam, ucapan salam. Wa innama a'tahumullahu hadza tawab al-jazil. Kita lanjutkan perkataan Syekh Abdurrahman. Wa innama a'tahumullah, Allah Jalla wa'ala telah berikan kepada mereka hadza as-tawab al-jazil, pahala yang jazil. Jazil artinya yang besar. Min fadlihi wa ihsanih, disebabkan dari karunia dan juga ihsannya. Sebab keutamaan dan sebab kebaikan atau ihsan dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga ayat berikutnya menyatakan jazaan mir rabbika ata'an hisaba. Jazaan sebagai balasan min rabbika dari Rabbmu ata'an hisaba. Ata'an pemberian hisaba yang cukup banyak. Kenapa Allah berikan itu? Bisababi a'malihim. Dengan sebab amalan-amalan mereka. Allati waffaqahumullahu laha. Nah, yang Allah telah berikan taufik kepada mereka untuk menjalankannya. Nah, kita bisa beramal dengan amalan yang saleh dengan sebab taufik dari Allah Jalla wa'ala. Allah dukung, Allah gerakkan hambanya untuk melakukan amalan yang saleh. Wa ja'alaha tamanan li jannatihi wa na'imiha. Dan Allah jadikan sebagai tamanan, sebagai harga beli di jannatihi untuk jannahnya, wa na'imiha dan semua kenikmatannya. Allah tidak sia-siakan, Allah tidak biarkan begitu saja amalan hambanya yang berbuat kebaikan selama di dunia, melainkan Allah balasi. Nah, disebutkan beberapa makna tentang hisabah. Jazaan mir rabbika ata'an hisabah. Balasan dari Rabbmu ata'an sebagai pemberian yang hisabah. Ada yang mengartikan hisabah itu kathirah. Ada yang mengartikan makna hisabah adalah kathirah. Banyak. Bagaimana tadi? Ata'an hisabah, ata' itu artinya pemberian, hisabah banyak. Ata'an hisabah, pemberian yang cukup banyak. Ada yang menyebutkan bahwa hisabah ma yakfihim. Apa yang mencukupi mereka. Nah. Ini. Jangan antum lewatkan. Nah, beberapa makna hisabah. Saling berdekatan maknanya, saling terkait satu dengan lainnya. Yang tadi pertama menyebutkan kathira, banyak. Yang kedua menyatakan ma yakfihim, apa yang mencukupi buat mereka. Berikutnya, kata Imam Al-Kalbi rahimahullah, hasabahum fa'atahum bil hasanati ashra. Allah berikan kepada mereka bil hasanah satu kebaikan, ashra Allah balasi 10. Berarti hisabah bisa berarti dilipat gandakan. Berkata Imam Mujahid rahimahullah sebagai makna hisab yang keempat, hisaban lima amilu. Enam. Bilangan atau hitungan terhadap apa yang mereka telah perbuat. Terhadap apa yang mereka perbuat. Sesuai dengan kadarnya. Maka di sana ada yang dijanjikan lil hasanati satu kebaikan, ashrah nilainya 10. Ada yang dijanjikan kepada suatu kaum satu kebaikan, sab'u mi'ah dhi'fin, 700 kelipatan. Bisa dilipatkan menjadi 700 kali sebagaimana amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, Allah berkehendak untuk melipat gandakan sampai 10, sampai mungkin berlipat-lipat. Termasuk hadis yang menyebutkan bahwa seseorang yang telah terbetik di dalam hatinya niat untuk berbuat kebaikan, kemudian dia tindak lanjuti, dia lakukan amalan tersebut, maka Allah akan lipat gandakan dari amalannya. Sedangkan seseorang yang terbetik berniat dalam hatinya kejelekan, nah, maka ketika dia lakukan, maka Allah hanya balasi satu kejelekan. Sedangkan ketika dia tidak jadi, dia wurung untuk melakukan amalan jeleknya tadi, maka Allah balasi dengan kebaikan. Maka menunjukkan bahwa amalan itu bisa dilipat gandakan sesuai kehendak Allah. Di sisi lain, dijanjikannya kepada suatu kaum, jaza'un la nihayalah wala miqdaron. Tidak ada ujungnya dan tidak ada ukurannya. Sebagaimana Allah sebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah ditetapkan, dijanjikan bagi mereka yang sabar itu ajrahum, pahala buat mereka, bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa ada ukurannya. Menunjukkan besarnya bagi mereka yang berbuat sabar. Surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Taib, itulah yang bisa kita dapatkan tentang makna hisabah. Sehingga semakin memahamkan kita terhadap ayat tersebut, jazaan mir rabbika ata'an hisaba. Dan dengan itu kita akhiri untuk kajian pada siang hari ini sampai ayat yang ke-36. Laisa kadzalik, nah, sampai ayat ke-36. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan taufik, hidayah kepada kita, kita bisa menjalankan ilmu yang telah kita peroleh, baik dalam bentuk meluruskan pemahaman kita, baik pula kita semakin tahu terhadap ayat-ayat Allah Jalla wa'ala yang di sana padanya menunjukkan amalan khair, kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Kalaulah di sana menyebutkan tentang suatu larangan, maka kita pun bisa berbuat, kita bisa meninggalkan sejauh-jauhnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.